kau justru aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau sakiti aku. Dan suci yang tak pernah ku hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tidak kau buat ku begitu. Pertama ada kisah cinta kita yang dulu, berbagi cerita semua tentang kita. Tapi kini tak lagi seperti yang dulu, kau telah berubah padaku. Sakit, sungguh sakit, kau hianati kisah cinta suciku. ingin ku tersebut. Bayanganmu yang selalu menemani ku. Ya sinar me.